Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمسح على الخفين سنة. بركات المؤلف وهو الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والمسح على الخفين سنة. mengusap sepatu atau mengusap di atas sepatu dalam berwudu adalah sunnah. Ikhwan ibn a'azukumullah, karena memang ini kitabnya Syarhus Sunnah, menjelaskan sunnah, maka beliau menjelaskan pertama prinsip-prinsip sunnah dan kemudian menjelaskan beberapa sunnah-sunnah yang dikira oleh beberapa kaum muslimin bahwa itu bukan sunnah. Di antaranya mengusap di atas khuf. Al-khuf dulu bukan sepatu seperti kita, tapi sejenis kaos kaki pakai kulit atau dari kulit, kaos kaki dari kulit. Diusap atasnya ketika berwudu, tidak perlu dicuci ketika berwudu. Maka dikatakan dengan tegas dengan satu kalimat, al-masu 'alal khuffaini sunnah. Ada seorang yang ketika berwudu kemudian mengusap kedua sepatunya. Orang-orang yang melihatnya kaget, bahkan ada yang mengejeknya, majnun katanya, orang gila. Masa berwudu demikian? Saking awamnya mereka, saking jauhnya dari ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam Ithaful Qari bita'liqati ala syarh sunnah lil imam al-barbahari, beliau berkata nassa ala hadhihi al-mas'alah ma annaha min masail al-fiqh. Imam al-barbahari menyebutkan secara nas tentang masalah mengusap sepatu, padahal ini masalah fikih, padahal kitabnya kitab akidah, kitab tentang usul sunnah. Tapi mengapa masukkan masalah fikih? Jawabnya kata Syekh Shalal Fauzan, li'anna laha ta'alluqan bil akidah, karena ada kaitannya dengan masalah akidah. Apa itu? فَمَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَارِجًا عَنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Karena siapa yang mengingkari sunnah ini, maka dia keluar dari barisan ahli sunnati wal jamaah. مُخَالِفًا لِلْعَقِدَةِ الصَّحِيحَةِ, menyelisihi akidah yang lurus. Karena al-mash 'ala al-khuffaini thabitun, karena mengusap di atas khuf itu sudah thabit riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dan banyak. Balaghat hadd at-tawatur, sampai mencapai derajat mutawatir. Kalau riwayatnya satu dan tidak sampai derajat sahih, masih diperdebatkan antara hasan dengan dhaif, mungkin kita masih tidak begitu besar kalau ada orang yang mengatakan ini bukan sunnah, riwayat yang dhaif. Padahal para ulama yang lain mensahihkan, itu masih belum besar. Tetapi kalau sudah mutawatir riwayatnya, di dalam kitab-kitab sahih ada, dalam kitab-kitab musnad ada, dalam kitab-kitab sunan ada, kemudian dia menentangnya, berarti dia menentang ajaran Rasulullah SAW terang-terangan. Dan ini bukan lagi masalah fikih. Ini bukan lagi masalah fikih, tapi masalah aqidah. Al-mas'a 'ala al-khuffaini rukhsatun. Mengusap di atas khuf adalah keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amal bir rukhsati sunnah, sedangkan mengamalkan keringanan itu dianjurkan. Mengamalkan keringanan itu dianjurkan. Seperti keringanan mengqasar salat. Keringanan menjamak salat. Keringanan dan lain-lain. Disunnahkan kita untuk menerima. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'siyatuh. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, sesungguhnya Allah suka kalau dikerjakan keringanan-keringanannya, sebagaimana Allah suka, sebagaimana Allah benci dikerjakannya kemaksiatan-kemaksiatan. Di dalam riwayat Allah Ta'ala alam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah suka untuk diterima keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Azimah adalah perintah asal. Rukhsah adalah keringanan. Perintah asalnya 4 rakaat, keringanannya menjadi 2 rakaat ketika safar. Yang awal disebut azimah. Setelah diberi keringanan disebut rukhsah. Allah suka untuk dikerjakan kewajiban-kewajibannya. Dan Allah juga suka kalau diterima keringanan-keringanannya. Fal masah 'ala al-khuffaini wal masah 'ala ma yaqumu maqam al-khuffaini min al-jawaribi tabitun fi sunnati nabawiyah. Mengusap khuf dan juga mengusap yang mewakili khuf. Apa yang mewakili khuf? Karena khuf tadi adalah sejenis kaos kaki dari kulit. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, termasuk yang mirip dengan itu adalah jawarib, kaos kaki, walaupun bukan dari kulit, diusap di atasnya. Qala, dikatakan yaqumu maqamal khufaini minal jawarib thabitun fis sunnatin nabawiyah. Setelah thabit hukumnya dalam sunnah nabawiyah, dan termasuk yang sejenisnya adalah sepatu yang di atas mata kaki. Sepatu yang di bawah atau sendal gak masuk, sebab khuf itu sampai ke atas. Lah, apa kaitannya dengan masalah masah? Kaitannya adalah dengan kerepotan untuk melepasnya. Kalau sendal mudah dilepas, dilempar begitu bisa lepas. Baik, demikian pula sepatu yang tidak menutup mata kaki. Tapi yang menutup mata kaki, apalagi sampai setengah betis, terus tali sampai ke atas, seperti sepatunya tentara, polisi, maka bagi mereka cukup mengusap sepatu dan sholat di atas sepatu. Jangan kaget, jangan heran, apalagi mencerca. Apa ini Wahabi, sholat pakai sepatu, wudunya cuma diusap. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika safar berwudu, dan para sahabat biasa melayani Nabi. Maka kata sahabat tadi, fa'ahwi, aku menundukkan badanku, li'anzi'a khufaihi, aku menundukkan badanku untuk membukakan sepatu atau khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan keduanya, jangan dilepas. karena aku ketika memasukkannya dalam keadaan tahir. Famasaha alaihima, maka Nabi pun mengusap keduanya. Tangan kanan ke khuf yang kanan, tangan kiri ke khuf yang kiri, sekali. Cukup. Atasnya bukan bawahnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bil 'aqli, lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'lahu." Kalau saja agama itu dengan akal, niscaya bawahnya khuf lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Atasnya bersih, bawahnya yang sering kotor. Kenapa enggak bawahnya dibersihkan? Agama bukan dengan akal, agama dengan sunnah. Rasulullah SAW menyunahkan atasnya. Begitu. Cukup. Maka barakallahu fikum. Al-mas'u 'ala al-khuffaini sunnatun min sunanin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa lam yuqali fihi illa rafidah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Rafidah. Bainama athbatul masah 'ala rijlain. Anehnya kaum Syiah, masalah mengusap di atas khuf mereka menolak, tetapi ketika berwudu mereka mengusap kakinya, bukan mencuci. Jadi berwudu kakinya bukan dicuci, diusap saja. Ini keanehan, karena mereka salah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum sampai wa aydiakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum." Mereka membacanya wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Usaplah kepalamu dan kakimu. Jadi suruh diusap kakinya, kata mereka. Salah. Bukan demikian dibaca. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dan kaki-kakimu juga dicuci. Seperti tangan dicuci, seperti wajah dicuci. Ini yang sahih. Dan alhamdulillah, semua mushaf-mushaf kaum muslimin, semua Quran-Quran kaum muslimin di seluruh dunia, pembacanya seperti itu. Tidak seperti bacaan Syiah Rafidah. Justru ketika hadis tentang mengusap di atas khuf, mereka malah menolak. Kaki justru diusap. Agama mereka terbalik. Nasallahu salam al-afiyah. Farijlani la tughsalani 'inda Rafidah. Kedua kaki menurut Rafidah, menurut Syiah, tidak dicuci. Innama yumsah 'alaihima, cukup diusap saja. Ihtijajan bil ayati fi qira'ah wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Mereka beralasan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan usaplah kepala-kepala kalian, harusnya wa arjulakum. Mereka membaca wa arjulikum ilal ka'bain wa laysal ka'bani 'indahum humal ka'banil ma'rufani fi asfalis saf wa innamal ka'bani 'indahum ma tahta ma'qad asy-syiraq wa huwa majma'ul qadam ma'al 'aqibi mimma yusamma bi'arsyir rajul bi'arsyir rijl هذا الكعب عند الرافضة وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة. Sudah diusap, diusapnya pun tidak sampai mata kaki, karena mata kakinya menurut mereka berbeda. Kita menyebut ka'bain adalah al-'adbun nati. Nati maknanya muncul, tulang yang muncul di kanan kiri kaki, itu namanya ka'bain. Tapi mereka menyatakan ka'bain adalah belakangnya kaki. Kita bilang dampal, enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tumit ya. Itu menurut mereka itulah ka'ab. Sehingga barakallahu fikum, sudah caranya salah, batasnya juga salah. Ini Rafidhah. Yang herannya ketika kaki diusap malah sepatu, kaos kaki tidak boleh diusap. Terus harus dicuci? Tidak juga, harus dibuka. Berarti merepotkan. Itulah ajaran mereka. Padahal agama ini yusrun, agama ini mudah bagi orang yang mukim. Waqatalana Rasulullah SAW. Kata para sahabat, Nabi memberikan waktu untuk kami. Satu hari bagi orang yang mukim, tiga hari bagi orang yang safar. Jadi kalau mukim, cuma 24 jam saja. Misalnya engkau kedinginan di tempat yang dingin, pakai kaos kaki kulit tadi hangat, enak, Masya Allah. Dan kalau dicuci, nanti akan kembali dingin lagi. Maka cukup berwudu, secukupnya pada apa yang harus berwudu, kemudian usap di atas khuf, selesai. Pakai sampai tidur sampai besok. Besok harus dicopot. Karena sudah lebih dari satu hari. Baik. Itu kalau mukim. Kalau safar, bisa tiga hari, tiga malam. Perjalanan sehari masih diusap, besoknya masih diusap, besoknya masih diusap. Karena belum sampai ke tujuan, masih dalam perjalanan, diusap saja. Setelah lebih dari tiga hari, atau tiga hari, lewat, copot. Cuci kembali, wudu kembali, pakai lagi. Kalau masih berjalan lagi, safar lagi, boleh diusap sampai tiga hari lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Inna hadha ad-din yusrun. Wa lan yushada ad-din illa ghalaba. Alhamdulillah, agama ini mudah. Kata Nabi, tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Kalah bermakna tidak konsekuen. Tidak akan bisa melaksanakannya. Wala hujjata lahum biqira'atil kasri fil ayah. Tidak ada alasan mereka mengusap kakinya hanya dengan membaca wa arjulikum dengan kasrah. Qira'atul kasr la hujjata lahum. Walaupun dibaca kasrah, itu bukan hujjah buat mereka. Mengapa? Karena qira'ah yang benar dengan fathah. Li'annal qira'atal masyhurah binasbin. Karena qira'ah yang masyhurah dengan nasab wa arjulakum dengan fathah, bukan wa arjulikum. Mengapa arjulakum dengan fathah, dengan nasab mansubun? Karena atafnya bukan dengan mengusap kepala. Atafnya dengan fagsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian dan kaki-kaki kalian. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Wa qira'atul kasr li ajril mujawarah. Kalaupun ada ulama yang membacanya arjulikum, itu juga bukan dalil buat mereka. Ada ulama ahlu sunnah yang membacanya arjulikum, tetapi lil jiwar, bukan karena ataf biru'usikum wa arjulikum, tidak. Bukan karena atafun ala wamsahu biru'usikum, tetapi lil jiwar. Apa maknanya jiwar? Berdampingan dengan yang kasrah, ikut kasrah. Qira'atul kasr li ajlil mujawarah. Bacaan kasrah, kalau ada ulama yang membacanya kasrah, itu karena berdampingan dengan wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Bidalilin anna Nabi SAW kana yansilu rijlaihi. Apa dalilnya? Kok ini kasrahnya karena beriringan dengan ru'usikum, atafnya tetap ke atas. Karena perbuatan Nabi mencuci. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengusap kaki. Tidak ada. Kana yaghsilu rijlaihi walam yakun yamsah illal alal khuffain. Nabi mencuci kakinya dan selalu mencuci kakinya. Dan tidak pernah mengusap kecuali mengusap khuf. Mengusap khufnya, sepatunya. Mu'alif berkata lagi. Qala rahimahullah. Wa taqsiru salati fi safari sunnah. Dan mengqasar salat yang empat jadi dua, itu juga sunnah. Walhamdulillah, kalau qasar salat sudah banyak, bahkan mayoritas kaum muslimin mengerti. Kalau yang tadi sedikit, tapi qasar banyak. Walaupun ada saja yang tidak memahami atau belum memahami, sehingga ketika ada orang salat duhur dua rakaat kaget, kok salatnya dua rakaat? Kan duhur harusnya empat rakaat. Dijelaskan ini qasar. Maksudnya kasihan. Perlu diajari. Walhamdulillah mereka tidak mencerca, cuma bertanya. Yang parah kalau mencerca, yang parah kalau menghina sunnah. Kata para ulama, tidak mengerjakan sunnah itu kalau yang hukumnya mustahabah enggak apa-apa. Kalau tidak mengerjakan sunnah yang hukumnya wajib, ya dosa. Tetapi kalau mencerca sunnah, hukumnya kufur. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Kepada siapa diucapkan waktu itu? Oleh Rasulullah SAW. Kepada munafikin yang memperolok-olokkan. Memperolok-olok, mentertawakan para sahabat, mentertawakan Nabi dan seterusnya. Maka Allah turunkan wahyunya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menjadikan bahan tertawaan? Kalian ejek, kalian bikin bahan guyonan? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sehingga lihatlah urut-urutan ini. Kalau sunnah yang memang hukumnya mustahabbah, tidak apa-apa ditinggalkan asal tidak terus-menerus, tidak dosa. Yang kedua, kalau perkara yang wajib dikerjakan dia tinggalkan, maka dia dosa. Tetapi tidak kafir. Tetapi istihza, memperolok-olokkan agama, hukumnya kufur. Adapun qasar, mengqasar salat yang empat menjadi dua, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, minar rukhasil lati jaa biha syara'. Ini juga keringanan yang didatangkan oleh syariat ini, tashilan 'alal 'ibad, sebagai kemudahan untuk para hamba. Wa raf'an lil haraji, untuk menghilangkan kesusahan dalam beragama, yaitu al-qasr fis safar, memangkas jumlah rakaat dalam salat. Wa huwa qasru salatir rubaiyah, yaitu yang disunahkan adalah mengqasar salat rubaiyah. Saya ulangi, mengqasar yang diajarkan adalah mengqasar salat rubaiyah. Rubaiyah itu empat rakaat. Salat zuhur, salat asar, salat isya. Maghrib yang tiga rakaat tidak bisa diqasar. Fajar, salat subuh yang dua rakaat enggak bisa diqasar. Hanya isya, asar dengan zuhur. Dijuluki dengan salat rubaiyah. Qala wa hadza bi nassil Qur'an. Sunnah mengqasar salat ini bahkan disebutkan dengan nassil Qur'an, dengan dalil dari Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi, sampai pada kalimat fala junaha, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah, tidak mengapa bagi kalian untuk memangkas salat kalian, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, atau kalian takut kalau kalian difitnah oleh orang-orang kafir. Difitnah maknanya diganggu, diserang, diperangi. Sehingga mengqasar salat ketika safar dan ketika dalam perang. Zahirul ayah annahu la yajuzul qasr illa fi halatil khauf. Tampaknya dalam ayat ini tidak boleh mengqasar kecuali dalam keadaan perang. Karena kalimatnya in khiftum ayyaftinakum, kalau kalian khawatir akan diserang oleh musuh. maka tidak mengapa mengqasar salat menjadi dua rakaat, yang tadinya empat menjadi dua. Tampaknya kalau itu karena takut, tetapi zalal iskal, tetapi kesalahpahaman tadi hilang ketika Rasulullah SAW ditanya, ma baluna naqsur waqad aminna. Rasulullah mengqasar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma baluna nuqassir waqad aminna, ya Rasulullah, ada apa kita mengqasar salat, kita sudah aman. Maka Nabi SAW menjawab, tilka sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Faqbalu minallahi sadaqatahu. Terimalah dari Allah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kedua untuk menerima keringanan. Mana dalil pertamanya? Dalil pertamanya yang tadi dibahas, yaitu kalimat innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Allah suka untuk dikerjakan keringanan-keringanannya. Sebagaimana Allah benci untuk didatangi kemaksiatan-kemaksiatannya. Atau dalam riwayat, Allah suka untuk dikerjakan keringanan-keringanannya sebagaimana Allah suka dikerjakan perintah-perintahnya. Yang kedua, hadis ini yang juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab, ketika Nabi mengqasar salatnya dalam keadaan sudah tidak perang, para sahabat bertanya, ma baluna naqsur, ya Rasulullah, mengapa kita mengqasar, waqad aminna, kita sudah aman. Dikira qasar itu kalau takut saja, kalau sudah aman gak perlu qasar. Ternyata Nabi bersabda, tilka sadaqatun tasaddaqallahu biha. Ini adalah sadaqah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Faqbalu minallahi sadaqatahu. Maka terimalah dari Allah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqsuru fi jami'i asfarih. Maka Nabi SAW selalu mengqasar di seluruh safar-safarnya. Saya ulangi ucapan Syekh Shalal Fauzan dalam Ithaful Qari bi ta'liqatil ala syarh sunnah lil Imam al-Barbahari. Saya ulangi ucapannya, wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqsuru fi jami'i asfarih, dan Nabi SAW mengqasar pada seluruh safar-safarnya. Beliau mengqasar pada seluruh safar-safarnya. Seluruh safar-safarnya. Kenapa Ustaz sampai diulang-ulang 3 kali? Saya khawatir masih ada saja yang menganggap, tapi kalau lengkap kan lebih baik. 2 rakaat kan cuma 2 dapatnya. Kalau 4 kan dapatnya 4 kali. Kita hitungnya bukan begitu. Yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi, lebih afdal. Yang lebih cocok dengan sunnah Nabi, lebih afdal. Adapun jamak, menjamak duhur dengan asar, menjamak maghrib dengan isya, kadang-kadang tidak selalu. Tapi kalau qasar, selalu. Kata Syekh Shalal Fauzan, kana yaqsuru fi jami' asfarihi. Yaqsuru rubaiyah ila raq'ataini. Meringkas yang 4 jadi 2. Wa huwa sunnah. Hadha huwa as-sunnah. Wa hadhihi hiya as-sunnah. Wa min atammi fal itmam jaiz. Siapa yang mau melengkap jadi 4, boleh. Jais, lakinnahu khilafal afdal. Tetapi dia menyelisihi yang lebih afdal. Jangan hitungnya banyak-banyakan, tapi hitungnya adalah cocok-cocokan dengan sunnah. Lebih sesuai dengan sunnah, lebih bagus. Wal qasru rukhsatun man syaa'a fa'alah wa huwa afdal. Maka qasr itu keringanan, siapa yang suka kerjakanlah, maka itu yang afdal. Wa man syaa'a tarakah, siapa yang suka meninggalkannya. Wa atamma fala haraja alaih, maka tidak mengapa baginya. Li'annal itmam huwal asl, karena menyempurnakan 4 rakaat itu hukum asalnya salat. Silakan. Wal musannif dakara dhalika li'an tuqbalu rukhsah syar'iyyah, dan musannif membawakan hal ini di dalam babnya ini agar diterima keringanan-keringanan yang diajarkan dalam agama karena itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkait dengan akidah. Siapa yang menentangnya, siapa yang menolaknya, berarti dia rusak dalam sisi akidahnya. Wa fi dzalika raddun 'alal mutasyaddidin, dan ini bantahan bagi orang yang ekstrim, bagi golongan yang mutasyaddid, melampaui batas, la yaqbaluna rukhas, yang tidak mau menerima keringanan-keringanan, merasa kalau lebih capek lebih baik, lebih berat lebih baik. Ini kesimpulan yang salah, dan itu golongan mutasyaddid. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.